Kemudian saya yang ke-16. Ketahui al-Khadisa Ashara di aqsami salawat binisbati ila al-hay'at. Tentang pembagian salat, ya, dilihat kepada hay'atnya, bentuk dan tata cara pelaksanaan salat itu. Nah, kata beliau, as-salawatu binisbati ila al-hay'ati khamsatu aqsam. Salat itu kalau dilihat kepada hay'atnya, bentuk atau tata cara pelaksanaannya, ada 5 bagian salat itu. Ada 5 bentuk. Yang pertama, dhatu qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Yang pertama salat, ada berdirinya, ada duduknya, ada ruku'nya dan ada sujudnya. Ya, dan ini kaifiat kebanyakan salat. Ya, karena itu tidak diberi keterangan oleh penulis di sini. Karena kebanyakan salat begitu kaifiatnya. Jenis yang kedua, dhatu qiyamin bila ruku'in wala sujud. Ada salat berdiri saja, tapi tidak ada rukunya dan tidak ada apa? Sujudnya. Ini apa? Tetapi wajah salat jenazah. Kita adalah salat jenazah. Jelas ya? Salat jenazah kan kebiasaannya hanya apa? Berdiri. Boleh bertakbir. 4 kali. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya. Boleh 7. Dan boleh 9. Iya. Namun yang paling masyhurnya dan paling banyak riwayatnya 4. Dan ini asalnya yang diamalkan. Jelas ya? Ini salat jenazah. Dan dia hanya berdiri saja, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kemudian yang ketiga, tetapi wadatu sujudin bila qiyamin wala rukuk. Dan ada salat hanya sujud saja, tidak ada berdirinya, tidak ada rukuknya. Ini sujud tilawah dan sujud apa? Sujud syukur. Ya, namun sudah kita terangkan tadi ya, bahwa yang benarnya sujud tilawah dan sujud syukur tidak teranggap sebagai apa? Sebagai salat. Ya. Ini sudah kita terangkan. Namun kalau menurut pendapat penulis, beliau maksud menghitungnya sebagai hitungan apa? Hitungan salat. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, wadatu ruku'atin muta'ajjidatin fi kulli rak'ah, wa hiya salatul khusus. Dan ada salat yang punya banyak rukuk di setiap rakaat. Itulah salat khusus. Salat apa? Salat gerhana. So, salat gerhana itu, ya, pada rakaat pertama 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Rakaat kedua 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Jadi kaifiatnya, dia takbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dia baca surah Al-Fatihah, baca surah, ya, panjang. Ya tergantung kusuknya, kalau kusuknya cepat ya pendek juga bacanya. Sebab gerhana itu sepanjang apa? Dilakukan sepanjang terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah hilang, sudah. Ya harus diselesaikan sholatnya. Jelas ya? Nah disyariatkan lagi sholat. Maka kalau sudah ternyata imamnya lagi sholat, ada orang yang memberitahu bahwa gerhananya sudah selesai, maka imam langsung memperpendek sholatnya. Ya, kemudian menutup. Jelas ya? Bukan dia putus, tapi dia perpendek, dia tutup sholatnya. Nah, jadi dia sholat. Sholat gerhana, takbir. Takbir atal ihram, Allah Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah itu rukuk. Setelah rukuk, berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah. Setelah itu rukuk. Setelah rukuk berdiri, ya tidak, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal sujud 2 kali sujud. Jelas ya, seperti biasa. Setelah ini berdiri. Berdiri baca Al-Fatihah, baca lagi surah. Kemudian ruku, setelah itu i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah, setelah itu ruku, i'tidal, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Jelas ya? Ini kaifiat salat khusyuk. Ya, dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat khusyuk boleh 3 kali ruku dalam satu rakaat. Jadi rukunya bisa 6 kali. Ya. Namun ini pendapat ya tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa salat khusuf itu ya kejadiannya di masa Nabi SAW hanya apa di satu riwayat saja ya, dan hanya itu yang dipegang. Maka yang tepatnya bahwa dia hanya 4 kali rukuk saja. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Kemudian kelima, wajah takbiratin zawaid fi rakaat. Tidak ada salat punya takbir tambahan di rakaatnya. Yaitu salat id. Yaitu salat apa? Salat id. Ada lagi salat satu yang lain selain salat id. Salat apa itu? Ada lagi salat lain selain salat id. Takbirnya juga dilebihkan. Salat apa itu? Gerhana? Gerhana? Lain salat gerhana. Di salat istisqa kan saya dibilang tadi. Bahwa Nabi melakukan salat istisqa sama seperti salat apa? Salat id. Kalau sama seperti salat id, ya berarti hukumnya sama. Jelas ya? Baik. Sudah selesai kaidah yang berapa? Kaidah yang ke-16. Ya. Ini kaidah yang ke-17, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah salat asar. Mungkin perlu banyak waktu untuk berwudu. Sampai waktu duhur. Untuk sementara saya cukupkan di sini, insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.